bayangkanlah bila aku tak lagi menjadi kekasihmu. Bayangkanlah bila bumi tak mampu lagi berputar. Bayangkanlah bila aku terpisah jauh darimu. Bayangkanlah bila aku tak setia lagi kepadamu. Bayangkanlah bila mata tak mampu lagi memandang. Bayangkanlah bila aku berpikir hati yang lainnya. Cinta tak mampu lagi mendamaikan dunia. Dengarlah duhai kekasih, hidup tak selamanya indah. Renungkan wahai sahabat, hadapilah semua yang kan terjadi. Tuhan.